curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2. Yes, radio. Kebanggaan Cilacap. Aduh dah. Ya ketemu karonyong maning kang. KJ Samiti ya. Lambene KJ Samiti. Alamun jinane tongai ke ya ini fine box. Wis, sing penting ketemu karo nyong maning KJ Samiti ya mudah-mudahan tahun ngarep KJ kayak gue. Ya bar patol apa mau ngomong ora dol bojo apa dol anak. Ora ding dol curan mor. Aduh dah. Nah hari acara curan mor, curan perasaan dan humor. Dan kita akan segera apa memberikan cerita ngopan jenengan ke yuk kang. Kaji ke yuk ya. Amin. Meh, yul, tuh yul, kene yul, kanane yul, kene, kanane ini, mer, kue ngere, mer, kene. Kulo, Pak Pimpinan. Iya, kue ngere, mer, kene. Enten apa, Pak Pimpinan, ketun-ketunnya kayak mata nafsu, teman belum ngindangin nyong. Nafsu, nafsu, kepribe, kene, mer, kue ngere, mer, kene, mer, kene. Iya, iya, kok disini sabar, jajal. Wah, rasanya udah dipimpinan dari 2 tahun, beko. Suara-suara kayak anu sudah di presiden, boy. Nyong, nyong, pancen, bapak Amerika, nyong, pancen anak buah Erika. Tapi nyong menungsa, Pak, nyong menungsa, nyong. Udah ngundang, nyong, mandar ngaku irama, jajal. Kok sebenarnya nyong apa-apa? Juli, wah Juni, Juli anak. Amin banget, gue kurang apa mana ya, Cal. Udahnya koyul. Itu jajannya terangsa, no, Pak. Itu jajannya terangsa, yakin. Kok sebenarnya nyong apa-apa? Juli anak, ini udahnya koyul. Ya wis ora nangis, ngene merek kowe jur, ngene merek ngene. Blem mari wangane nyong kowe ngene, kandane. Kulumui karewan siji kok ya rasane kaya ngulumui wong 50 kok jan. Wong kerja dibayar larang-larang kudu kantor malah ketemu gawe ini gendar bae mendina. Wong apa jane ya? Ayo dipangan, mari kita kepangatan banget lho dipimpinan. Ora ngerti ngerti kebras wis kilo wis 5000 gane. Gajane semula isi 3000 bae. Ya wis rampung nang aku digawe ini gendar ngobati rampung mari ruangane nyong. Iya iya iya iya iya ya rasane. Menungsa ngerung tau klakon serampang gendul ya kaya pola-pola ya. Ngomong apa kowe? Ngomong apa? Ngomong apa kowe? Nyong pimpinan anak kowe, nyong pimpinan anak kowe. Ya sembarangan kowe ya. Awas udah dikeluar kamar ruangan aja nyong seblok ke arah butang nyong. Nyanyi-nyanyi, orang saya nyanyi-nyanyi, ngelubung-ngelubung aneh. Kepak, nyong-nyong ngelubung salam, nyong, assalamualaikum. Wih, jekong, wih, bawar-bawar lambene. Sing bawar-bawar lambene ketemu siapa, jecal. Sing bawar-bawar lambene ketemu siapa, jecal. Wih, lambene ini kau nyangar mandan sing alun, jecal. Mandan sing ciut lambene, ya. Jangan nyangar-nyangar, baik, wih. Nyong pimpinan mu nyuruh, nyong pimpinan mu nyuruh, nyong pimpinan mu nyuruh. Sing ngomorika maling siapa, sing ngomorika maling siapa. Jekong. Jatuh. Nyok takon karo kowe, nyok takon karo kowe. Kowe nang kene iki nang bagian marketing, kowe nang bagian pemasaran iki ya. Ki perusahaane dheweke wis 5 tahun lho 5 produksi mbang gula iki ya. Ki perusahaane dheweke wis 5 tahun nadol mbang gula. Perusahaane dheweke wis terkenal maring seluruh penjuru dunia, sing jenenge Amerika Serikat, sing jenenge Jepang, Korea, Inggris, Belanda pembarang kowe njukute marone dheweke kabeh ngrebut mbang gula. Tapi nyong pengin takon, nyong pengin takon karo kowe iki ya. Ki barang kowe sing dadi bagian marketing, barang kowe sing dadi bagian pemasaran. Ki nang apa nang Arab Saudi dadi ora payu ki bangunane nyong, ha? Nang Arab kana lang sing tuku siji bangunane dhewek. Nyong sing njaluk pertanggungjawabanmu sebagai bagian pemasaran ki kowe lihat dolang Arab Saudi kepriwe? Kowe dipasang iklan nang Arab Saudi kepriwe, ha? Masangane wong sing jirane Presiden Amerika Serikat bae. Geran terus nembe nyekar, nembe ziarah, neng congot. Mampirin mari ngene perusahaan dhewek, kok bang gila. Malah ada karep sodi orang nang si jenis jenis toko. Hah? Apa ya? Apa ya, apa ya, apa ya, kribe. Nyatane. Ini bisa kayak gue ya. Padahal, Pak, nyuli pasang iklan nang arep sodi, ke jam sana setahun pun jun. Bahkan, Pak, sing jalanin nang Mekah, nang Ka'bah, gue nanya tempeli gambar, Pak. Jadi nang lingkungan baik gue mau pasang gambar. Gambarnya udah dewek, Kabe. Dewek cilik. Gede banget, Bang. Kalau anak Ka'bah, teman. Lah menurutmu, kowe ngomong pada ndelok gambarmu kowe kira-kira maksud apa ora? Bahwa banggulannya dewe kok sing paling jos nang dunia iki. Ya kudune maksud, ya wong sing gemen digambar mek karo Aki Afandi. Afandi anu pelukis terkenal Indonesia. Lalu gambar kepriwe? Ya ora usah jelas nang kene. Siki mbuar kaya ngapa tetep dewe kudu mari ngarap. Ayo tiniki barang gambare kaya ngapa? Kok ngarep kaya ngerti dewe kudu dadi orang bawor-bawor bae. Mari ngarap, Ge. Mari ngarap. Numpak apa? Odong-odong, ya wong ngerabur ya lagian. Berjuta-juta dari seluruh penjuru dunia tumplek jemblek dari si J nang sading Ka'bah kayak Pak Teruna kayak. Wah, nyus bola bali munggah kaji ora gumun. Ya ding. Rikas munggah kaji bola bali ya. Pantesan tuyul rikan nang mas pirang-pirang. Bola kaji ku orang arek tuyul. Bola kaji ku orang arek tuyul ta. Ora nang bali kaji nyebat tuyul. Sembarangan kan ngomong. Wong jinan mah kaji ku ibadah. Ulat tajal tuyul layan tuyul. Wah, wong pernah karo bali kaji ini terus sugi. Wah, mulane kowe kaji. Wong kaji ku ora merek nang melara. Iya, lah rasane jancing wis kaji 200. Priwe iki? Lho kok priwe digambarmu. Jar ku pasang gambar. Eh? Kok jare pasang gambar iklan ini nang daerah Ka'bah, ndende. Kae, di belakangnya kae lho, kae drone aja. Oh, gambar kae. Gede banget kae lho, ngambah banget kae. Sing gambar anak telu kae lho. Oh, sing gambar telur turutan kae. Iya kae, Pak. Posit. Gambar sing pertama wong lagi cengat-cengat. Wong lagi sekarat kae ya. Iya kae. Kejama kae sing lagi sekarat kae keselen kae. Oh, iya. Terus nang sebelah tengene dilanjutkan gambar wong kue lagi mangan banggula kue ya. Iya kae lagi mangan banggulane dhewek kae, lagi mangan banggulane dhewek kue. Terus gambar sing nang sebelah tengene maning kae gambar wong lagi mlayu-mlayu ngubengi Ka'bah kae ya. Masih de gambar kae kae iki, Pak. Dadi ya, agar misalkan lagi anak kaji sing lagi keselan ngubengi Ka'bah. Begitu mangan banggulane dhewek, kue langsung bisa mlayu-mlayu ngubengi Ka'bah 200.000. Aku masih tergambar kayak gue, Pak. Iye, si merona dagangan banggulan dewek ora laris nang kene. Si merona dagangan banggulan dewek ora paju nang Arab. Kowe sing bagian pemasaran bodoh kowe ya. Lho kan priwe Pak wis cetak gambare kembok. Gambar cetak. Tapi anggar kowe pasang gambar kaya nang Arab. Kewalik. Urut-urutane kewalik. Tinjalane wong Arab, kowe tulisane dimasakang tengen desit ya. Kok tengen desit sejen karo tulisane Indonesia. Dadi gambare model kaya artine ya, karo dimasakang tengen. Artine wong sing lagi mlayu-mlayu ngubengi Ka'bah, bareng mangan banggulane dewe, terus sekarat cengat-cengat. Ora ya sing. Gambare kemate. Oh ya tulisan Arab macamnya kenteng-kenten ya. Aduh lah pantesan orang payu. Pantesan orang payu keprime. Waduh kecil balik yang Arab butuh Indonesia berangkat. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.